Mitra Bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, meski pada tahun ini Indonesia serta negara-negara Asia lainnya masih menjadi target investasi dari para pemilik dana di Amerika serta Eropa, namun dana-dana investasi itu hanya sekedar mengeruk keuntungan, lantaran Amerika serta Eropa masih belum terlepas dari hantaman krisis keuangan. Selain itu, Kwi Kian Gi juga mengindikasikan, investasi asing itu memang bisa membuat GDP serta ekonomi Indonesia kelihatan bertumbuh, namun pertumbuhan tersebut tidak akan dinikmati oleh seluruh rakyat. Untuk melanjutkan perbincangan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, pemerintah akan menerapkan aturan yang mengharuskan pemodal asing mengolah kekayaan alam kita untuk diolah di dalam negeri. Apa pendapat Bapak? Nah, kalau itu nanti dijalankan betul-betul, saya mau lihat apakah investasi masih deras masuk ke dalam. Kan itu belum terbukti, baru ngomong aja. Bisa jadi akan mengendur ya Pak Kwik, mengingat raksasa elektronik Tiongkok juga menunda investasinya di Indonesia akibat pemerintah mengharuskan untuk bermitra dengan perusahaan lokal. Ya, iya, karena mereka nggak mau pura-pura. Sebetulnya ya kan ada yang jujur betul ya. Padahal mendapatkan mitra lokal sepunika kan gampang sekali. Tapi mereka nggak mau diganggu sedikit pun deh. Sebetulnya kan nggak perlu begitu. Orang Indonesia yang digaji dikit dijadikan kacung mau kok banyak. Apa yang Bapak maksud dengan mitra pura-pura seperti itu? Maksudnya artinya gini, jadi bukan pura-pura, mereka ini investor asing ini tidak mau berpura-pura. Ada yang mau, ada yang tidak. Kalau mereka mau berpura-pura mengatakan mitra lokal boleh, bahkan mitra lokalnya 60% boleh. Tetapi itu kan nomini, nama yang dipakai sepenuhnya dikendalikan gitu kan. Bentuk joint venture kan banyak yang seperti itu, ya kan. Misalnya ada orang asing di sini ingin mengeduk batu bara. Nah kemudian dia perlu partner Indonesia. Lalu orang Indonesianya diajak, Anda nggak usah keluar modal, Anda menjadi pemegang saham. Nah Anda yang melobi, Anda yang nyokok-nyokok bupati-bupati itu gitu. Nah akan jadi. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, ASFM.